pertanyaan, bolehkah memakai pakaian yang tertulis negeri-negeri orang-orang kafir seperti London, Amerika dan lain-lain? Ya, saya belum tahu fatwa para ulama tentang hal ini. Namun memang lebih baik dihindari. Kenapa? Karena ya seperti itu seperti menjadi syiar, ya seperti menjadi syiar. Bisa kebanggaan atau memperkenalkan negeri-negeri kufar tersebut. Sehingga wallahu a'lam lebih baik ditinggalkan, ya. Ya bisa dengan cara-cara menutup beberapa huruf darinya. Ya alhamdulillah banyak cara, banyak tukang jahit juga. Tapi untuk mengatakan haram saya belum tahu. Ya, perlu di pelajari bagaimana fatwa para ulama tentang hal ini.